Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dimudahkan di siang hari ini, di hari Jumat 26 Syaban 1442 Hijriah, kita bersama-sama duduk di tempat ini untuk sedikit muzakarah, memurojaah beberapa hal maklumat yang terkait dengan qadaya munasabat. Dalam kesempatan kali ini kita sedikit memurojaah terkait dengan hal-hal yang penting untuk diketahui dalam penentuan bulan Ramadan, di mana merupakan prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Dan demikian pula merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah yang dibedakan dengan yang lainnya dari selain ahli sunnah. Mereka orang-orang yang muntasibina ila sunnah, mengaku-ngaku berpegang dengan sunnah, adalah yakni as-sam wa ta'ah li umaraihim malam takun maksiyah, mendengar dan taat kepada para penguasa mereka selama bukan maksiat. Inilah yang sekarang syiar yang paling nampak untuk kita membedakan diri-diri kita, atau untuk kita melihat mana ahli sunnah dan mana bukan di masa-masa fitnah, baik adanya corona ataupun yang lainnya. Kemudian juga menimbang yang ketiga, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, adalah perkara yang diterangkan para ulama, hayatul ilmi bimudzakaratiha, hidupnya ilmu seorang adalah dengan terus diulangnya, sering diulang. Artinya mungkin permasalahan yang akan kita pelajari di saat ini suatu hal yang sudah berulang. Mungkin saya yakin di antara antum para sesepuh ini, bahkan ikhwah mutaqaddimin, ini telah berlalu pelajaran-pelajaran ini. Namun tidak mengapa kita mengulangnya sebagai pengingat, karena fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin, ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka musta'inan billah, di siang hari ini kita sedikit mensarikan dari risalah yang diringkas dari Syarhul Mumti, yang kemudian dikumpulkan barakallahu fikum dalam risalah Al-Jami'ul Ahkam Fiqhus Sunnah, yang ini merupakan ringkasan apa yang dirajihkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. Maka kita mengambil dalam kitab Usiyam, dari kitab ini jilid kedua halaman 189 dan setelahnya yang ada pada kami. Di sini kita mengambil barakallahu fikum tiga poin pokok. Yang pertama adalah tentang asyam ta'rifuhu wa haqiqatuhu fi syara, mengenai siam, pengertiannya dan hakikatnya di dalam syariat. Kenapa ini perlu diingatkan? Dikarenakan sebagaimana qil, dikatakan oleh orang Arab, Bahwasanya al mar'u aduun lima jahilah. Seorang itu akan menjadi musuh sesuatu yang dia bodoh dengannya. Atau dalam kaidah lain, man jahila haqiqata alam man lam ya'rif haqiqata syai' adah. Orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, dia akan memusuhi sesuatu tersebut. Orang tidak mengenal Ahlussunnah dengan benar, dia akan memusuhi Ahlussunnah. Nah, menuduh Ahlussunnah ini dan itu. Nah, karena tidak kenal siapa Ahlussunnah. Nah, Ahlussunnah siapa? Ya, orang-orang mengikuti sunnah, siapa yang diikuti? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin melihat bagaimana amalan Rasul, ya lihatlah Ahlussunnah. Lah itulah amalan para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka cela, mereka cemooh. Lah ini hakikatnya mereka karena apa? Karena tidak tahu. Nah, karena tidak kenal dengan Ahlussunnah. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Sehingga di sini diterangkan secara ringkas bahwasanya as-siyam fil lughah, siam secara bahasa itu artinya adalah soma yasumu wa ma'nahu amsaka. Naam. Yakni artinya diambil dari kata soma yasumu yang artinya imsak. Jadi siam puasa itu artinya imsak, ya. Itu puasa. Ya. Pengalaman cerita. Kita menyampaikan ada pada puasa. Sebagai ikhwah, kita sampaikan, jadi itulah imsak di dalam syariat, mulai dari fajr tsani, yaitu kalau tepat waktu adzan subuh pertama. Langsung ada yang instruksi, imsak itu enggak ada dalam syariat. Nah, karena enggak tahu apa itu imsak. Nah, jadi imsak-imsak itu kan enggak ada. Imsak itu demikian, langsung demikian. Nah, ini ikhwah kita, ini ikhwah kita, masya Allah. Mungkin beliau kurang perhatian dari dalam mendulu ngaji. Nah, lah ini. Puasa secara bahasa artinya imsak, yaitu menahan. Nah. Adapun pengertian syariat diterangkan beliau, fa huwa ta'abbudulillah subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Terangkan beliau, yang namanya siam adalah at-ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah. Bilimsaki anil akli wasyurbi, dengan menahan diri, dengan imsak menahan diri dari makan dan minum, wasairil muftirat dan seluruh hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri shadiq, dimulai dari terbit fajar shadiq, yakni kalau tepat waktu, yaitu adzan subuh pertama, adzan subuh kedua, itu adzan subuh. Naam. Ila ghurubi syams, sampai dengan terbenam matahari. Sehingga di sini barakallahu fikum, yang namanya puasa siam adalah at-ta'abbudulillah, bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri kita, yaitu imsak, dari apa? Dari makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan siam puasa kita, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan ghurub syams, terbenam matahari. Di sini beliau mengingatkan rahimahullah, wa yajibu tafattunu li ilhaqi kalimati ta'abbud fi ta'rif. Maka wajib bagi seorang untuk dia perhatian, untuk dia teliti dalam mengkaitkan ini, dalam definisi ini adanya kalimat ta'abbud merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Li'anna katsiran minal fuqaha la yadhkurunaha bal yaqulun, dikarenakan mayoritas fuqaha itu tidak atau jarang mengatakan bentuk ibadah kepada Allah. Nah, mereka mengatakan al-imsaku 'anil muftirati kadza wa ila kadza, yaitu kata para fuqaha yang namanya siam adalah sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagian menambahkan ma'aniyah, bersama adanya niat. Maka dengan kalimat ta'abbud, apa faedahnya? Sirul badi' dalam hal ini, rahasia indahnya, bahwasanya puasa itu adalah dilakukan bentuk ta'abbud, bentuk ibadah kepada Allah. Yang dipersyaratkan padanya tentunya kalau ibadah harus ikhlas, harus sesuai tuntunan Rasul. Bukan yang namanya puasa sekedar menahan diri. Kalau sekedar menahan diri dari makan dan minum dan segalanya, itu sudah ada sebelumnya. Mungkin orang-orang Jawa dulu puasa, yang mungkin sebagian mengatakan tirakat, sebagian yang lainnya, pati geni dan seterusnya. Ta'abud di sini, ini yang pertama. Yang kedua, menepis anggapan puasa itu adu kekuatan. Sehingga kadang orang yang gak paham, jenengan sahure kapan pak? Jam 4 merk sahur, seperempat jam maning, udah. Ah, lemah. Nek aku sahur jam loro, nah, udah hebat. Bukannya lah ini, hebat. Nah, bukan hebat-hebatan, bukan adu kekuatan. Nah, yang lain sudah waktunya buka, lah ini tidak memperhatikan. Karena dia tidak mendapatkan ruh dalam hatinya. Apa ruh dalam hatinya? Ini sebagai bentuk ta'abbud, ibadah kepada Allah. Dikala kita mendapatkan puasa itu sebuah ibadah, maka tentunya kita akan memberikan yang terbaiknya untuk diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini barakallahu fikum, karena bentuk ibadah. Nah, bukan bentuk yang lainnya, namun ini ibadah. Sehingga barakallahu fikum, ini yang pertama. Dari definisi ta'rif, definisi, dari si definisi yang ditanbih oleh beliau. Jangan lupa kita membubuhkan dalam definisi siam atau ibadah-ibadah yang lainnya, yakni kalimat ta'abud sebagai bentuk ibadah. Dengan kalimat ta'abud ini, maka mencukupkan dari penambahan dengan niat. Karena niat dia tentunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di mana inilah kedudukan definisi siam yang pertama. Yang kedua adalah tentang kedudukan martabatu as-siyam fi dinil islami. Bahwasanya kedudukan puasa di dalam agama Islam ini. Apa kedudukannya? Yani barakallahu fikum. Beliau menyatakan annahu ahadu arkanihi, bahwasanya siam adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Yani siam dalam hal ini siam Ramadan merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, sehingga hukumnya wajib untuk dilakukan. Di mana kewajiban ini didasarkan dengan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah serta ijma' salafuna salih radhiyallahu anhum. Fahuwa dhu ahamiyatin azimatin fil arkan, dan bahwasanya siam tersebut memiliki urgensi yang sangat agung, nilai penting yang sangat besar di dalam rukun-rukun Islam ini. Dimana barakallahu fikum, puasa ini orang yang meninggalkannya ini itu ada beberapa macam. Nah, namun sebelum kita masuk pada hukum orang yang meninggalkan, bahwasanya puasa ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'i zakah, wa shaumi Ramadan, wa tahajjil baiti wa shaumi Ramadan. Beliau menyatakan Islam dibangun di atas lima perkara, yakni lima rukun. Pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, persaksian tentang la ilaha illallah, tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, dan Muhammad Rasulullah tauhid untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang berhak diikuti. Dan yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Di dalam urutan hadis ini yang keempat adalah hajjil bait, haji ke Baitullah. Dan yang kelimanya barulah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga siam Ramadan merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Di mana paman jahat mawantarokahu jahidan au angkara bi fardiyatihi fahuwa kafirun mukhrijun minal millah. Orang yang meninggalkan puasa disebabkan karena dia itu menentang kewajiban puasa. Puasa itu enggak wajib. Atau karena dia barakallahu fikum ini meninggalkan puasa, kata dia barakallahu fikum, karena menentang kewajibannya. Maka orang ini fahuwa kafirun, maka dia kafir mukhrijun minal millah, keluar dari Islam. Dari si mana dia dikafirkan? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Dikala siam diwajibkan oleh Allah dengan Al-Quran. Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam, berpuasa. Ini kewajiban puasa mutlak. Naam. Ini asalnya, naam, yaitu wajib puasa, awal puasa yang diwajibkanlah puasa Asyura. Kemudian setelah itu datang ayat yang ke-185 menghapus ayat sebelumnya, dan kewajiban puasa adalah di bulan Ramadan. Naam, sebagaimana hadis Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Di sini siam adalah diwajibkan dengan dasar Al-Qur'an. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ja'akum Ramadan syahrun barakah. Kataballahu alaikum siyamahu." Naam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lah ini barakallahu fikum menunjukkan puasa itu adalah wajib. Demikian salafuna saleh telah ijma' sepakat bahwasanya siam adalah wajib. Lah ini ketika seorang mendustakan atau menentang kewajiban salat, maka dia hakikatnya mendustakan Al-Qur'an dan Rasulnya, sehingga dari situlah mereka dikafirkan dengan sebab menentang. Adapun yang kedua, orang yang meninggalkan siam karena malas atau tidak menentang, maka orang tersebut murtakibul kabirah, dia melakukan dosa besar. Adapun yang ketiga, orang yang meninggalkan puasa karena uzur, maka dia mendapatkan rukhsah. Di mana rukhsah tersebut bisa bentuknya nanti qadha untuk dia yaqdiha fi ayyamin ukhar, membayarnya di hari-hari yang lainnya, wa imma ayut'ima miskinan fi kulli yaum. Naam, yakni min kulli yaum, yakni dia mengganti dengan fidyah, memberikan makan setiap hari dia tidak puasa satu orang miskin. Lah ini orang yang meninggalkan puasa. Jadi orang yang meninggalkan puasa yang pertama karena kalau dia menolaknya, meninggalkannya karena penentangan tentang kewajiban siam Ramadan, maka ini kafir dengan sebab mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang meninggalkannya karena malas dan sebagainya, nah, tidak menentang kewajibannya, dia masih meyakini kewajibannya, maka dia berdosa dengan sebab melakukan, yakni dengan sebab meninggalkan kewajiban. Dosa besar. Yang ketiga, orang yang meninggalkan siam karena adanya uzur yang dibolehkan oleh syariat. Yang itu dibahas dalam kitab-kitab fikih. Di antara uzur yang disebutkan adalah safar atau marid atau sakit. Naam. Karena safar atau karena sakit, maka yang seperti ini dia mendapatkan dua keadaan. Bisa jadi dia kategori orang yang harus membayarnya di hari-hari selain Ramadan, atau yang kedua, orang yang dia itu memberikan fidyah sebagai pengganti puasa dalam hari yang dia tinggalkan satu harinya satu orang miskin. Yang itu aturannya dibahas dalam kitab-kitab fikih secara lebih mendalam. Nah, ini yang kedua. Pembahasan yang ketiga, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah sampai seperempat, satu seperempat. Khair insyaallah. Yang ketiga, pembahasan yang mungkin kita perlu di sini ketahui, mata yajibu shaumu Ramadan, kapan diwajibkan siam Ramadan. Maka diwajibkan siam Ramadan, diterangkan beliau, yajibu bi ahadi amraini, wajib puasa Ramadan dengan sebab salah satu dari dua perkara. Al-awalu ru'yatu hilalihi, yang pertama dengan ru'yatul hilal. Dengan sebab ru'yah hilal, melihat hilal bulan Ramadan, wajib puasa. Atau yang kedua adalah itmamu sya'ban salasina yauman, yaitu menyempurnakan bulan sya'ban hitungannya 30 hari. Nah ini barakallahu fikum, ini menentukan kewajiban siam Ramadan, yakni kapan masuknya bulan Ramadan. Penentuan masuknya bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari dua perkara. Ru'yatu hilalihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian adanya syahra, yakni hilal, bulan Ramadan, maka falyasum, maka berpuasalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza ra'aitumuhu fasumu. Dalam hadis beliau menyatakan, kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Sehingga dari sini berarti penentuan awal bulan Ramadan yang pertama dengan ru'yatul hilal. Nah, dalam yang kedua, dalam hadis yang panjang tentang adanya syariat melihat hilal, maka beliau menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa'inna umma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina yawman. Berpuasalah kalian dengan sebab ru'yah, melihat hilal bulan Ramadan. Dan berfitrilah, berbukalah kalian dengan sebab hilal, melihat hilal bulan Syawal. La kalau ghumma alaikum, tertutupi atas kalian, imma dengan sebab cuaca hujan, atau tertutup awan, atau dengan apa yang Allah kehendaki sehingga tidak nampak. Maka di sini, fa'akmilu iddata sya'ban, sempurnakanlah hitungan bulan Syaban salasina yauman, 30 hari. Di mana hitungan bulan Hijriyah? Kata Rasulullah, asyahru hakada wa hakada. Rasulullah mengatakan, bulan Hijriah itu seperti ini. Satu, tangannya dua di pengatangan, dua, tiga. Dilipat satu, atau satu, dua, tiga. Bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Nah ini berarti kalau 29, di tanggal 29, berarti kita sekarang 26, besok 27, Sabtu, hari Ahad 28, hari Senin 29. Di malam Selasa, maka di sana adanya berusaha untuk melihat hilal. Nah, apakah ini termasuk bagian syariat? Naam. Kata Abdullah bin Umar, taro annasul hilala. Manusia dahulu berusaha melihat hilal. Berarti boleh berusaha melihat hilal. Ini barakallahu fikum. Dan walhamdulillah pemerintah kita telah menempatkan titik-titik ru'yatul hilal, yang di sana biasanya nampak adanya hilal. Dan ini akan berusaha melihat. Nah sekarang, pembahasan di sini, yakni, seandainya orang tersebut sekarang berada di tanggal 29. Ya, besok Selasa berarti, ya, Selasa itu memungkinkan 30, memungkinkan 1 Ramadan. Itu diistilahkan dalam lisannya fuqaha sebagai yaumusyak, hari yang meragukan. Hari yang meragukan. Hari ini haram bagi seorang untuk berpuasa. Naam. Dengan puasa dengan sebab ihtiyaton. Naam. Dengan sebab berhati-hati, jaga-jaga. Mbok sapangerti Ramadan dadi ora duwe utang. Naam. Ini demikian, ini tidak boleh bagi dia untuk berpuasa di hari itu karena syak. Naam. La barakallahu fikum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seorang yang dia memang hari itu hari puasa dia, maka berpuasalah. Nah, ternyata harinya Khamis dan saya biasa puasa Senin, Khamis atau Senin. Nah, besok Selasa tidak ada puasa. Nah, ini maka dia berpuasa. Di hari Seninnya boleh puasa Senin, Selasanya tidak puasa. Nah, atau mungkin dia Saum Dawud, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, maka boleh berpuasa. Nah, maka di sini dengan demikian mengetahui penentuan tanggal 1 Ramadan ini suatu hal yang penting. Kenapa? Yang pertama, menjadikan kita beribadah di atas yakin. Nah, lah bagaimana tadi menentukan 1 Ramadan? Salah satu dari dua. Yakni apabila dia dengan ru'yah hilal ataupun dengan menyempurnakan 30 hari daripada bulan Syakban. Nah, sekarang terkait dengan adanya titik-titik pantau hilal. Datang di sana beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaitannya menentukan awal bulan. Beliau menyatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan sebab ru'yah daripada hilal, dan berbukalah fitrilah dengan sebab ru'yah daripada hilal Syawal. Berarti di sini perintah untuk adanya ru'yah. Fa idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Yani penetapan Ramadan dengan sebab melihat hilal. Yang kedua, barakallahu fikum, di sana adalah bahwasanya hadis ini di dalam praktek yang ada terjadi, yakni perbedaan di karangan para ulama tentang penentuan bulan Ramadan. Di sini beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan beberapa pendapat terkait dengan penentuan bulan Ramadan. Maka beliau nah menyatakan di sini, barakallahu fikum, adalah beliau menyatakan permasalahan, yakni idza sabata ru'yatul hilal fi baladin ma, kalau telah tetap adanya ru'yah hilal bulan Ramadan di suatu negeri. Hal yalzima likulli buldanil alam, apakah wajib bagi semua negeri-negeri di alam ini untuk berpuasa dengan ru'yah tersebut? Naam. Ini barakallahu fikum. Maka di sini pembahasannya salah satu ayatnya ada dua. Yang pertama adalah ketetapan melihat hilal ini diakui karena babnya bab khobar. Babnya di sini bab, yakni bukan khobar, babnya bab syahadah. Atau di sini babnya bab khobar nama. Kalau babnya bab khobar, maka diterangkan para ulama, yakfihi, yakni khobarun wahid. Cukup, satu orang cukup. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun ketika penentuan Syawal, babnya syahadah, sehingga harus dua orang. Nah, ini berbeda. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar kata beliau, fakuntu ra'aituhu fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala asumu ghadan. Maka aku Abdullah Ibnu Umar melihat hilal. Aku beritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan kalau begitu besok puasa. Babnya bab khabar. Naam. Satu orang cukup. Kalau bab syahadah persaksian dua orang. Ini yang pertama. Nah, sekarang kalau ternyata hal tersebut dilihat dalam suatu negeri, maka di sini beliau membawakan ada empat pendapat. Yang pertama, idza sabata ru'yatu fi makanin laziman nasu kulluhum as-sawma min masyariqil ardi wa magharibiha. Pendapat pertama adalah apabila telah tetap ru'yatul hilal di suatu tempat, maka wajib bagi manusia seluruhnya berpuasa baik yang penjuru timur daripada bumi ataupun baratnya. Ini pendapat yang didasarkan dengan hadis yang tadi umum, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. 6. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, dan datang dari beberapa riwayat dari Abu Hurairah dan dari sahabat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, wajib untuk melihat, apa, untuk berpuasa bagi seluruh negeri. Seandainya di Mekah terlihat hilal, ditetapkan Ramadan, maka wajib seluruhnya termasuk Indonesia berpuasa. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, kata beliau, wal qaulu tsani, pendapat kedua, kata beliau, la yajibu illa ala man ra'ahu aw kana fi hukmihim bi an tawafaqat matali'ul hilal fa illam tattafiq fala yajibu shaum. Kata beliau, ketika terlihat hilal di suatu negeri, maka tidak wajib kecuali atas siapa yang melihatnya, atas orang yang melihatnya, atau yang hukumnya sama seperti mereka. Hukum apa di sini? Yaitu matali'ul hilal, matla' hilal, munculnya hilal waktunya ini adalah sepakat. Bagi yang tidak sepakat, maka tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa di hari itu. Semisal Indonesia dengan Malaysia, 2 jam tidak membahayakan, atau bahkan sama. 6. Indonesia barat, tengah, timur, berbeda enggak penentuan waktunya? Berbeda. 1 jam, 2 jam tidak berbahaya. 6. Mawaqitu shalah sebagai contoh. Di sini zuhur. Atau di timur zuhur, karena duluan ya, timur. Timur zuhur, 2 jam selisihnya. Taruhlah sekarang di sana jam 12, sini baru jam 10. Kemudian di sini jam 12, di sana jam 2. Oh, masih waktu zuhur. 6. Ya. Di sini asar jam 4, di sana jam 6. Baru masuk maghrib. Nah, masih dalam rangkaian waktu asyi. 6, waktu siang. Berbeda sini dengan Arab, 4 jam barulah. Di sini zuhur, di sana jam 8. Jam 12 kita patokannya ya, jam 8. Di sini asar jam 4, di sana baru zuhur jam 12. Oh, masih dalam satu waktu. Namun sekarang kita balik. Di sana zuhur, di sini asar. Di sana asar jam 4, di sini jam 8. Sudah dalam ruang yang berbeda. Karena waktu sholat 3 ruang. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Waktu asyi, duluki syams 2, zuhur dan asar. Waktu asyi, 6, itu demikian. Waktu lail 2, maghrib dan isya. Waktu qur'an al-fajr. Ini berdekat, faham sini ya. Sehingga mataliknya berbeda. Mataliknya berbeda, sehingga di sini kalau yang berdekatan, maka ini wajib puasa. Yang mana ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam ikhtiarat beliau, menyatakan tattafiqu matali'ul hilal bittifaqi ahli al-ma'rifah bil falaki fa inni tafaqat lazima shaum wa illa fala. Naam, kata beliau bahwasanya ittifaq matali'ul hilal ini dengan ittifaknya ahlul ma'rifati bil falak, orang yang mengetahui ilmu falak. Naam, tidak mengapa untuk mengetahuinya, namun bukan untuk jadi patokan pokok. Naam, kalau memang sepakat sama mataliknya, maka wajib untuk puasa. Kalau tidak, maka tidak. Dan ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, 6. Di sini karena Rasulullah mengatakan dalilnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kan sama hadisnya. Sisi mana berbedanya? Beliau menyatakan, fa'allalal amra fi shaum bi ru'yati man yukhalifu man ra'ah. Fil matali' la yuqalu innahu ra'ahu. La haqiqata wala hukman. Naam. Di sini ini alalul amra, perintah di sini sumu li ru'yatihi, untuk berpuasa dengan ru'yah, dan orang yang menyelisihi, orang yang melihat dalam matali, ini tidak dikatakan, ini barakallahu fikum, adalah li ru'yati, sumu li apa, berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilalnya, hilal Ramadan. Nah, di sini orang yang berbeda tempat matalinya, dia tidak melihat, dia tidak melihat hilal, berarti kalau begitu tidak terkena khitab sumu. Tidak terkena khitab sumu. Nah, ini barakallahu fikum. Ini diantara alasannya. Pendapat ketiga, annan nasa tabi'a lil imam fa idza shoma shomu wa idza aftara aftaru walau kanat al khilafah amah li jami'il muslimin fara'ahu an-nasu fi baladil khalifah thumma hakama al khalifah bi thubut lazima man tahta wilayatihi min masyariqil ardi aw magharibiha an yasumu aw yuftiru. Naam. Pendapat yang ketiga, sesungguhnya manusia mengikuti imam, penguasa mereka. Kalau penguasa menentukan puasa, mereka berpuasa. Kalau penguasa menentukan hari raya Idul Fitri, maka mereka hari raya Idul Fitri. Dicontohkan oleh beliau, seandainya di sana pemimpin ini sifatnya umum, yakni maksudnya presiden kalau tempat kita. Dia 6 dilaporkan bahwasanya ada di antara manusia melihat hilal. Kemudian khalifah tersebut menerima pemberitaan tersebut dan menetapkan besok puasa, maka wajib semua orang yang di bawah wilayah dia, wilayah kekuasaannya baik ujung timur dan baratnya, untuk berpuasa atau beridul fitri. Nah, ini yakni manusia berpuasa bersama para penguasa. Dan kata beliau di sini kalam wajihnya, wa amalun nasil yaum ala hadza, dan amalan manusia yakni muslimin sekarang di atas prinsip ini. Annahu idza sabata 'inda waliyil amri, bahwasanya kalau telah tetap di sisi waliul amr tentang penentuan siam ataupun Idul Fitri, lazima jami'a man tahta wilayatihi, maka wajib bagi seluruh yang berada di bawah wilayah dia, kekuasaannya, an yaltazimu bisaumin aw fitrin, untuk barakallahu fikum, mereka wajib untuk berpuasa dan berbuka. Nah, ini barakallahu fikum. Ini ucapan beliau. Wa hadza minan nahyatil ijtima'iyah qaulun qawiyyun. Maka ini ditinjau dari sisi ijtima'iyah untuk menentuk, yakni membentuk suatu persatuan, maka ini ucapan yang sangat kuat. Naam. Lah, inilah pendapat yang kuat. Naam barakallahu fikum. Pendapat yang keempat, naam barakallahu fikum. Di sini beliau menyatakan annahu yalzamu hukmu ru'yah kullaman amkana wusulul khabari ilaihi fil lailah. Naam. Maka pendapat yang keempat ini hakikatnya adalah di sini masih mirip seperti yang sebelumnya. Hanya saja di sini rincian dari yang melazimkan orang yang melihat berarti berlaku untuk yang lainnya. Hanya saja di sini beliau pendapat keempat ini orang apa di sini wajib ditetapkan hukum berlakunya ru'yah suatu negeri ini bagi siapa yang memungkinkan baginya sampai atau yang memungkinkan sampainya khabar kepadanya. Nah, di negeri Arab antum sibuk. Oke. Mekah puasa urung? Oh ya, wis puasa. Nah, maka antum wajib puasa sekarang. Menurut pendapat keempat. Saya enggak mendengar pemerintah belum mau belum. Nah, ini pendapat keempat. Nah, pendapat keempat demikian kata beliau. Ini demikian ya. Maka beliau kata mengatakan hadza fil haqiqah yushabihul madhhab fil waqtil hadir. Maka ini sesungguhnya mirip seperti madhab Hanabilah. Di mana di waktu sekarang mudah untuk apa? Untuk kita mencari berita-berita. Demikian ya. SMS, telepon, WA, oh di sana sudah, di sana sudah. Lah yang sampai berita ini kepadanya wajib bagi dia puasa. Ini pendapat keempat. Hanya saja beliau tadi mentaklik bahwasanya amalun nasil yaum, pendapat ketiga, manusia berpuasa bersama imam mereka, penguasa mereka, ini adalah amalan manusia di hari-hari ini. Di mana ini lebih mengarah kepada persatuan kaum muslimin. Dan di sana ada hadis saumukum yauma yasumun wa fitrukum yauma yuftirun. Yani hari puasamu di hari mereka manusia banyak berpuasa, dan hari fitrimu di hari mereka manusia banyak beridul fitri. Nah, sisi rahasia yang lain barakallahu fikum, antum akan melihat di sana mereka orang-orang harokiyun, pergerakan-pergerakan yang ada pada mereka, terutama pemikiran khawarij, teroris, yang memang yang paling nampak dari mazhab mereka adalah kritis kepada penguasa, mencari-cari kelemahan dan kesalahan penguasa dan aib-aibnya untuk disebarkan, itu mereka paling berat untuk melaksanakan arahan ini. Nah, arahan ini, mungkin sebagian di antara muslimin bukan teroris, namun dia berpegang dengan pendapat pertama dan kedua. Nah, karena di sana ada sebagian ulama dari ulama kita, kita pun tidak memaksa. Nah, namun kenapa di sini kata beliau amalun nasil yom ala hadza, ini dengan faedah di antara tadi. Ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka adalah senantiasa taat kepada para penguasa selama bukan maksiat. Wallahu a'lamu bishawab, mudah-mudahan bermanfaat tazkir ataupun murojaah yang kita laksanakan di siang hari ini. Tentunya ada benarnya datang dari Allah semata kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian tidak lupa pula meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita khairi wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.